Mitra Bisnis, pemerintah Malaysia membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus SARA atau rasis di sebuah sekolah di sana. Dalam sebuah laporan terungkap, seorang guru di negeri itu menghina siswa beragama Hindu seperti binatang hanya karena memakai kalung tasbih. Guru itu juga mengatakan kalau siswa etnis Tionghoa tidak diperlukan di Malaysia dan disuruh kembali ke China saja. Di Indonesia, diskriminasi bermotif ras atau etnis juga kerap terjadi. Tapi ada yang menyebut, kondisi Indonesia sekarang jauh lebih baik dibanding era Orde Baru. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan tokoh masyarakat Tionghoa yang juga ketua Partai Bhinneka Tunggal Ika, Nurdin Purnomo. Pak Nurdin, bagaimana komentar Anda? Itu sudah bukan berita lagi. Jadi sudah sekian lama, sudah berulang kali pemerintah maupun kepala negara sudah menegaskan hal demikian. Tapi di lapangan itu masih berlangsung terus. Saya melihat bahwa hal ini bukan masalah diskriminasi terhadap etnis tertentu lagi. Saya melihat ini adalah aparat negara kita sudah melakukan tindak pidana, anggapnya begitu. Tentang mungkin harus kita kaitkan dengan misalnya mereka korupsi, misalnya atau hal-hal yang lain. Itu pasal-pasalnya saya belum pelajari ya. Yang jelas saya pikir sudah bukan masalah diskriminasi lagi, itu yang selalu dibawa-bawa untuk meng-cover atau menutupi praktek-praktek yang ilegal itu. Jadi diskriminasi buat alasan melakukan pemerasan gitu ya? Kelihatannya itu masalah-masalah yang besar gitu. Sebenarnya bukan, tuh mereka tahu bahwa itu tidak diperlukan lagi. Sekarang kalau mereka berlakukan tuh untuk apa? Untuk mereka itu bisa mengambil atau mengutip uang dalam jumlah yang besar begitu. Saya tahu yang misalnya di Singkawang, di mana tempat lain begitu, di Sikadau, di Kalimantan Barat, mereka kalau urus paspor masih jutaan begitu. Dan hal-hal itu sudah saya pikir bukan masalah diskriminasi lagi ya. Mereka hanya menggunakan dan memanfaatkan situasi atau peninggalan sejarah ini untuk praktek-praktek mereka yang tidak pantas dan melanggar hukum begitu. Jadi sudah masuk ranah hukum kriminal karena memeras ya Pak? Ya, kalau kita bicara diskriminasi terus, kelihatannya ya mereka bebas terus begitu, Pak. Jadi, anggapan mereka ini mempunyai suatu alasan yang cukup, alasan pribadi mereka. Walaupun sudah ada undang-undang, Pak, tapi masih kan belum ada, mungkin saya pikir, belum sampai kalau undang-undang itu biasa nanti kan ada PP, ada apa, dan lain sebagainya. Untuk ada pasal-pasalnya nanti kalau mereka melanggar hal tersebut, tapi itu kan mungkin belum sampai ke sana, baru undang-undangnya saja. Jadi mereka ini terlindungi dengan hal demikian, terutama kalau bilang diskriminasi. Ya udah, siapa yang mau protes atau tampil mempersoalkan hal itu? Jelas bukan pemerintah, jelas juga bukan dari etnik lain. Jadi yang tampil siapa? Yang diharapkan tampilnya masyarakat Tionghoa sendiri. Dan masyarakat Tionghoa sendiri tahu bahwa mereka sudah berabad-abad mereka ya dalam posisi yang lemah kalau dalam hal-hal begini. Demikian Nurdin Purnomo dan saya, Rizal Andika.